Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita mengimaninya, untuk kita mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Beliau memiliki hukuk, memiliki hak-hak yang wajib kita tunaikan. Ketika seorang hamba menunaikan hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, dan dia akan mendapatkan ketenangan jiwa, kebahagiaan hidup dan kemuliaan yang agung di sisi Allah jalla wa ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita semuanya untuk menunaikan hak-hak beliau alaihi salatu wassalam. Di antara hak Nabi alaihi salatu wassalam adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Semua berita yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam wajib untuk kita benarkan. Apapun yang beliau ucapkan, apapun yang beliau kabarkan, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Karena ucapan Nabi alaihi salatu wassalam adalah wahyu dari Allah azza wa jal. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsu beliau, namun yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan. Di antara hak Nabi alaihi salatu wassalam yang kedua adalah kita mentaati perintah-perintah beliau alaihi salatu wassalam. Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Rasul alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah untuk memerintahkan perkara-perkara yang penuh dengan maslahat, kebaikan-kebaikan kita di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Maka perintah-perintah Nabi yang wajib, wajib bagi kita untuk tunaikan. Salawatul khams, salat lima waktu dan yang semisalnya. Dan juga perintah-perintah Nabi alaihi salatu wassalam yang mustahab, yang berhukum sunnah, juga kita muliakan, kita agungkan. Dan kita berusaha untuk menegakkan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, meskipun bukan perkara yang wajib. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, min huquqihi, di antara hak Nabi alaihi salatu wassalam adalah ijtinabu amma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Semua yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam wajib bagi kita untuk meninggalkannya. dan tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam melarang sesuatu kecuali sesuatu itu mendatangkan mafasid, mendatangkan mafsadah, kejelekan-kejelekan di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hak Nabi alaihi salatu wassalam ar-rabi', yang keempat adalah an la yu'badallah illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beribadah kepada Allah dengan sunnah. Beribadah kepada Allah dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh beliau. Bukan beribadah dengan bid'ah wa muhdatsatil umur. Bukan beribadah dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kita semuanya, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan sunnahku. Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Nabi juga mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami ajarkan, yang tidak ada bimbingannya dari Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa raddun, maka amalan tadi tertolak. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lita'khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini empat di antara hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam. Dan termasuk dari hak Nabi alaihi salatu wassalam, yang itu juga sebenarnya masuk dalam yang pertama tadi, membenarkan semua yang dikabarkan oleh beliau, adalah kita meyakini fadha'il wa khasa'is, keutamaan-keutamaan dan khasa'is, kekhususan-kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk hak beliau alaihi salatu wassalam. Allah Jalla wa Ala berfirman tentang nabinya, wa kana fadlullahi alayka azima, dan sesungguhnya keutamaan Allah atas engkau wahai nabi, aziman, sangatlah besar. Iya, Allah Jalla wa Ala memberikan kepada nabinya alaihi salatu wassalam khasa'is, kekhususan-kekhususan, wal fadail, dan keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Dan kita mengetahui itu dari berita-berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ayat-ayat yang beliau bacakan, dari hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada umat ini. Maka di antara hak beliau alaihi salatu wasallam atas kita adalah kita meyakini kekhususan-kekhususan beliau, keutamaan-keutamaan beliau atas nabi-nabi yang lain. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di antara fadail wa khasa'is, di antara keutamaan beliau dan kekhususan beliau, Allahu Jalla wa'ala mengutus beliau untuk alam semesta. Bukan hanya untuk orang-orang Arab, bukan hanya untuk orang-orang yang hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi Allahu Jalla wa'ala mengutus nabinya untuk seluruh alam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Allahu Jalla wa Ala berfirman, Tabarakalladzi, maha suci Allah Azza wa Jal, yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quranul Karim, kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil'alamina nadhira, agar Nabi alaihi salatu wassalam menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Iya, Nabi alaihi salatu wassalam bukan hanya diutus untuk orang-orang Arab. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam dalam kehidupannya mendakwahkan Islam ini untuk seluruh manusia. Bilal bin Rabah bukan orang Arab, orang Habasyi masuk ke dalam agama Islam. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu juga bukan orang Arab, dia adalah orang Persia. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam menulis surat-surat kepada raja-raja non-Arab, ditulis surat kepada Raja Heraklius, Raja Romawi, Raja Persia, Raja Bahrain, Raja Mesir, Muluk, raja-raja negara kafir ketika itu, ditulis surat oleh Nabi alaihi salatu wassalam mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama yang mulia ini. Ditulis dalam setiap surat Nabi alaihi salatu wassalam, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman Ar-Rahim, dan beliau mengatakan, Aslim Taslam, masuklah engkau ke dalam agama Islam, taslam, engkau akan selamat. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bukan hanya untuk orang-orang Arab saja, bukan hanya untuk manusia saja, bahkan Allahu jalla wa ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lisaqalain, untuk menjadi nabi dan pemberi peringatan bagi jin dan manusia. Allahu jalla wa ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam suratul jin, bagaimana mereka kaum jin beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu jalla wa ala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi." Qul, katakanlah wahai Nabi kepada manusia, "Uhiya ilayya, aku telah mendapatkan wahyu bahwasanya sekelompok kawanan jin mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka mengatakan, sungguh kita telah mendengar Al-Qur'an yang menakjubkan, yahdi ila rusdi, mengantarkan kepada bimbingan, mengantarkan kepada petunjuk, mengantarkan kepada jalan yang lurus. Fa amanna bihi, maka kami pun beriman. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mereka kaum jin adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi mereka untuk beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bahkan seandainya Nabi Musa alaihi salatu wassalam masih hidup, beliau harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih, Nabi mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Sungguh seandainya Nabi Musa alaihi salatu wasallam masih hidup, tidak ada jalan bagi beliau, tidak ada pilihan bagi beliau kecuali mengikuti ajaranku, mengikuti Al-Qur'anul Karim, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Nabi Isa alaihi salatu wasallam yang saat ini masih hidup, yang saat ini belum meninggal, nanti di akhir zaman yanzilu Isa alaihi salatu wasallam, akan turun Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nabi Isa turun bukan untuk menegakkan syariat Injil, bukan untuk menegakkan syariat yang diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun ke muka bumi ini untuk menegakkan syariat Al-Quranul Karim, untuk menegakkan Islam. Yaqtulu al-hinzir, membunuh babi-babi. Wa yukassiru salib, dan akan mematahkan salib-salib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, turun Nabi Isa alaihi salatu wasalam di saat kaum muslimin hendak melakukan salat subuh ketika itu, bersama dengan Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Hasani rahimahullah. Turun Nabi Isa alaihi salatu wasalam dalam keadaan sudah dikumandangkan iqamah. Maka Imam Mahdi ketika itu mundur ke belakang, memerintahkan atau meminta Nabi Isa, mempersilahkan Nabi Isa untuk mengimami sholat subuh. Namun Nabi Isa tetap mempersilahkan Imam Mahdi untuk menjadi imam. Ini juga dalil bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wasalam turun untuk melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara hak Nabi alaihi salatu wasalam yang wajib kita tegakkan adalah kita meyakini khasa'is, meyakini kehususan-kehususan, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun para nabi yang telah lalu, mereka kata Nabi alaihi salatu wasallam, bu'itha ila qaumihi khassah, mereka diutus untuk kaum mereka masing-masing. Nabi Ibrahim diutus untuk kaumnya Nabi Ibrahim. Nabi Musa diutus untuk kaumnya Nabi Musa. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk alamin, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang telah kita dengar bersama, liyakuna lil alamina nadhira. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, semoga Allah jalla wa ala memudahkan kita semuanya untuk menegakkan hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah yang mulia, sebagai hamba Allah yang agung, sebagai Nabi Allah, sebagai Khalilullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Islam bukan budaya Arab, Islam bukan khusus untuk orang Arab, semua terikat dengan syariat Islam. Maka ketika ada orang yang menyerukan untuk menyesuaikan Islam dengan budaya lokal, kemudian muncul istilah Islam Nusantara atau yang lainnya, mengatakan syariat Islam tidak cocok untuk orang-orang selain Arab, hijab tidak cocok untuk muslimah selain Arab, ini adalah ucapan-ucapan yang batil. Sesungguhnya syariat Islam adalah syariat yang terus dijaga oleh Allahu Jalla wa'ala ila yaumil qiyamah. Dan ini adalah salah satu kekhususan yang lain yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dijaganya syariat ini ila yaumil qiyamah, tidak berubah, tidak akan berubah. Allahu Jalla wa'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikr, yakni Al-Qur'anul Karim, wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang menjaganya. Adzikr yang dimaksud dalam ayat ini adalah Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka syariat ini terjaga, dan syariat ini akan terus dipakai ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, berbeda dengan syariat yang sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, At-Taurah, Wal-Injil, Wal-Zabur, Wa-Suhufi Ibrahim, Suhufi Musa, tidak dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Dan ini adalah kekhususan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam dijaga oleh Allah, dan Islam akan terus sesuai di setiap zaman dan setiap tempat. Maka berhati-hatilah dari ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang mengatakan Islam tidak sesuai dengan budaya lokal, Islam hanya khusus untuk orang-orang Arab, dan Islam hanya khusus untuk zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ada kaulun batil, dan ini adalah ucapan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, dan juga ijma' salafunas salih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kebaikan, keberkahan kepada kita semuanya, fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.